Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masih dalam pembahasan hadis atau athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berdoa dengan doa Allahumma tawaffani ma'al abrar wa la tukhallifni fil ashrar wa alhiqni bil akhyar. Faedah dari hadis, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis athar ini, ma yukhadhu min al-athar, faedah dari athar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, talabul wafah wal hasyri ma'as salihin wal abrar wa hiya an-ni'matul 'udhma allati yanbaghi 'ala al-'abdi an yas'alaha rabbahu wa ayyada wallaha ta'ala biha. Faedah yang pertama adalah talabul wafah, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diwafatkan, wal hasyri ma'as salihin wal abrar, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh dan orang-orang yang baik. Wa hiya an-ni'matul 'udzma, dan ini adalah merupakan nikmat yang besar, nikmat yang sangat besar. Kalau Allah mewafatkan seseorang dalam keadaan iman, mukmin, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh dan orang-orang yang baik, dan ini di antara doanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk orang bertakwa, orang yang saleh, orang yang mukmin, bahkan umat terbaik setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan beliau minta supaya diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Maka dari sini faedah yang kita bisa petik bahwasanya meminta kepada Allah supaya diwafatkan dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh, orang-orang yang baik, dan ini merupakan nikmat yang besar. Allati yanbaghi 'alal 'abdi ay yas'alaha rabbahu, yang selayaknya bagi seorang hamba untuk memintanya, meminta diwafatkan bersama, dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Wa ayyadu Allah ta'ala biha, dan hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya, dengan nikmat yang besar ini, diwafatkan, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang baik. Bukan maknanya di sini tamannal maut, berangan-angan, berkeinginan supaya diwafatkan. Kalau perkara ini, meminta diwafatkan, ini perkara yang tidak diperbolehkan kecuali dalam hal-hal tertentu. Tamannil maut, banyak orang itu karena tidak sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia meminta kepada Allah supaya dipercepat kematiannya, supaya diwafatkan. Meminta diwafatkan, tamannil maut, ini perkara yang tidak diperbolehkan. Adapun kalau seseorang itu minta diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dan dia tidak berangan-angan diwafatkan oleh Allah, dia tidak meminta diwafatkan segera, tapi nanti kalau Allah wafatkan dia, dia berdoa supaya diwafatkan bersama orang-orang yang saleh, diwafatkan dalam keadaan Islam, sebagaimana permintaannya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Minta kepada Allah, tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis-salihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Dan di sini disebutkan Nabi Yusuf tidak tamannil maut di sini. Beliau tidak berangan-angan supaya diwafatkan. Demikian juga dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini bisa kita panjatkan doa ini. Ya Allah, Rabbana ighfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Tapi kalau tamanil maut, nah maka ini tamanil maut, berangan-angan supaya diwafatkan, berharap supaya diwafatkan, tidak mau lagi hidup di dunia, maka permintaan seperti ini ada yang diharamkan, ada yang diperbolehkan. Ada yang diperbolehkan. Jadi talabul al-wafah atau tamannil maut itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Karena pada asalnya seorang mukmin, seorang muslim, kalau dia diberi kesempatan hidup di dunia, itu baik baginya dibandingkan dia diwafatkan. Kalau diwafatkan tidak bisa lagi beramal, hilang kesempatan baginya untuk berbanyak amalan, bertaubat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas man ta'ala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang ta'ala umruhu, umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Amalnya baik. Jadi seorang manusia yang terbaik adalah umurnya panjang dan amalnya amal kebaikan. Maka kalau tetapnya seorang di dunia ini itu lebih baik, dia isi hidupnya dengan banyak amal saleh, banyak kebaikan, banyak berbuat kebaikan kepada orang, berzikir, ibadah, dia akan menambah kebaikannya, menambah, memperberat timbangan amal solehnya nanti di amal kiamat dibanding dia meninggal misalnya minta supaya diwafatkan. Bahkan banyak dari kalangan salaf itu menangis ketika mau meninggal, menangis. Kenapa dia menangis? Karena kalau diwafatkan sudah terputus dari dunia, terputus amal-amal solehnya, sudah tidak bisa lagi merasakan kenikmatan bermunajat, kenikmatan salat, kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jihad dan yang lainnya, karena sudah meninggal. Sehingga banyak di antara mereka menangis ketika sakit dan merasa sudah mau meninggal. Oleh karena itu, berangan-angan kematian diharamkan bagi seorang mukmin. Karena apa? Karena diharamkan dari kebaikan yang banyak, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari lezatnya ibadah, kesempatan bertaubat. Dan dia bisa menyusul amalan-amalan kebaikan yang telah dia luput di masa yang lalu. Dia bisa perbaiki. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yatamannayanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an yatiyahu." Janganlah sekali-kali kalian salah seorang dari kalian itu berangan-angan kematian, berharap supaya diwafatkan. Walaya daubihi, dan jangan berdoa minta diwafatkan. Minqabla ya'tihau, sebelum datang masa kematian itu. Nanti akan datang masanya. Tidak usah minta dipercepat kematian. Itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ajal seseorang itu sudah ditetapkan. Biqad birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'id. Ketika ditiupkan ruh seorang janin, ketika sudah berumur 4 bulan sudah sempurna, ditiupkan ruh oleh malaikat dan dicatat baginya 4 perkara ditetapkan, di antaranya apa? Ajali, ajalnya. Maka jangan minta kematian sebelum datangnya. Innahu idza mata ahdukum inqata'a amaluh. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara kalian itu sudah meninggal, sudah wafat, inqata'a amaluhu. Amalnya terputus. Amalnya terputus. Sudah tidak bisa beramal lagi, sudah dikubur. Wa innahu la yazidu al-mu'min umruhu illa khaira. Dan sungguhnya tidaklah bertambah bagi seorang mukmin umurnya illa khaira, kecuali kebaikan. Seorang mukmin itu tidak bertambah umurnya kecuali kebaikan. Ini seorang mukmin. Nah, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu untuk berangan-angan mati dan minta dimatikan, minta diwafatkan. Jadi talabul al-wafa al-maut, taman al-maut, ini tidak diperbolehkan. Dalam lafaz al-Bukhari, ini riwayat Muslim. Dalam lafaz al-Imam al-Bukhari, Rasulullah mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul mauta إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا ولعله يستعتب. Janganlah salah seorang kalian itu berangan-angan mati. Bisa jadi muhsinan, orang itu orang yang baik. Fala'allahu yazdadu, dan kalau dia tetap hidup, tidak diwafatkan, akan bertambah kebaikannya. Wa imma musian, bisa jadi orang itu kalau dia berbuat jelek, bisa jadi nanti dia bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan akan dia kembali kepada jalan kebaikan, jalan yang hak, jalan yang benar. Apalagi kalau urusan dunia sudah tidak kuat menanggung beban hidup karena kemiskinan atau karena sakit sudah lama menderita, tidak bisa tidur kena penyakit kanker misalnya, sampai berbulan-bulan bertahun-tahun berobat sana berobat sini, sudah keluar biaya sampai ngutang untuk berobat, tidak juga sembuh-sembuh. Kemudian sudah berangan-angan, sudah minta mati saja. Makanin. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sabar. Ini ujian dari Allah Azza wa Jal, dan itu semua ada hikmah. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu diambil pelajaran, diambil hikmah yang besar. Karena musibah bagi seorang mukmin dari Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya adalah kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan idza aradallahu bi'abdi khairan yusib minhu. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, yusib minhu, Allah berikan musibah kepadanya. Bisa jadi kita banyak sekali dosa-dosa dan tidak bisa digugurkan dosa-dosa itu, dihapus dengan amalan kebaikan. Dia orangnya malas beramal saleh. Maka ada satu cara. Ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan musibah. Nah, musibah itu adalah penggugur, penghapus dosa-dosa. Maka sabar. Jangan kita minta kematian kepada Allah karena urusan dunia. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda dalam riwayat Al-Imam Muslim, la yatamayyana yanna hadukul maut min durrin asabahu, janganlah salah seorang itu sama sekali berangan-angan, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian berangan-angan al maut, berangan-angan supaya diwafatkan, supaya dimatikan. Min durrin asabahu, dari satu madarat yang menimpanya, sesuatu musibah yang menimpanya, satu sakit yang menimpanya, atau musibah apa saja, madarat yang membahayakan dia, merusak dia. Jangan. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang mesti, tidak mesti tidak, fal yakul Allahumma ahyini ma kanat alhaya khairan li, Ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku. Makanat al-haya khairan li, apabila hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani makanat al-wafah khairan li, dan wafatkanlah aku apabila kematian itu memang lebih baik bagiku. Hadis dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, tafakun alai. Maka orang yang tertimpa musibah dunia, darar seperti penyakit, kehilangan harta, kematian anak, dan yang semisalnya, maka bersabar, jangan minta kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, tamanil maut yang tidak diperbolehkan. Kemudian di sana ada juga tamanil maut atau berangan-angan berharap supaya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu diperbolehkan. Diperbolehkan kita minta supaya Allah mewafatkan kita. Tadi kalau dalam urusan dunia, musibah dunia, enggak boleh seseorang itu minta diwafatkan segera. Ya, bersabar. Kemudian yang diperbolehkan kita minta kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seorang itu khawatir, takut terfitnah pada agamanya. Ayakhsha 'ala dinihi min al-fitnah. Dia khawatir terhadap agamanya dari fitnah. Takut nanti kalau terfitnah agamanya. Karena fitnah sudah sangat banyak. Fitnah kesyirikan, fitnah al-qital dan yang lainnya. Maka ini boleh seseorang itu berdoa kepada Allah supaya diwafatkan agar tidak terfitnah dalam agamanya. Disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Mahmud ibn Labid radhiyallahu taala anhu, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itnatani, ada dua perkara, yaqrahuhuma ibnu Adam, yang ibnu Adam, bani Adam itu membencinya. Ada dua perkara yang bani Adam itu benci padanya, tidak senang padanya. Apa itu? Al-maut, kematian. Orang tidak senang mati, orang lari dari kematian, takut. Wal maut, adapun kematian itu khairun lahu lil mu'min min al fitan, itu adalah kebaikan bagi mu'min daripada fitnah. Wal maut khairun lahu lil mu'min min al fitan, sedangkan kematian itu lebih baik bagi seorang mukmin daripada fitnah. Ya, jadi kematian lebih baik mati daripada terfitnah. Terfitnah di dalam agama. Wa yakrahu qillatal mal, dan yang kedua, bani Adam itu tidak senang kekurangan harta. Senangnya kaya. Bani Adam tidak senang miskin. Senangnya banyak harta. wa qillatul almal, padahal sedikit harta, miskin, aqallu lil hisab, itu sedikit hisabnya, tidak banyak hisabnya nanti, tidak banyak yang dipertanyakan. Beda kalau orang hartanya banyak, kan banyak pertanyaan juga. Ditanya nanti di kiamat, min aina iktasabah wa fima anfaqahu, dari mana kamu dapatkan hartamu yang banyak ini, kemana kamu belanjakan, kan banyak nanti. Sehingga orang-orang kaya itu tertahan, disebut dalam hadis, 500 tahun masuk surga dibanding orang-orang miskin. Orang miskin lebih duluan masuk surga dibanding orang-orang kaya. Kenapa? Karena tadi ya, banyak pertanyaan. Jadi ini yang pertama. Bolehkan minta diwafatkan Allah Subhanahu wa taala kalau seorang itu khawatir terfitnah pada agamanya, karena ada fitnah yang sudah sangat besar. Dia khawatir tidak bisa menjaga agamanya, takut terfitnah, maka boleh dia meminta kepada Allah supaya diwafatkan. Karena kematian itu lebih baik daripada terfitnah dalam agama. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, dalam sebuah atau satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, fa idza aradta bi ibadika fitnah, jika engkau menginginkan kepada aku fitnah, jika engkau ya Allah engkau menghendaki bi ibadika fitnah, faqbitni, maka wafatkanlah aku agar maftun, dalam keadaan tidak terfitnah. Idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni, jika engkau menginginkan kepada hambamu fitnah, maka faqbidni, wafatkanlah aku ghairu maftun, dalam keadaan tidak terfitnah. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diwafatkan tanpa terkena fitnah. Maka ini perkara yang boleh disebutkan Ibnu Rajab, hadza jaizun inda aktsar ulama, ini perkara yang dibolehkan menurut kebanyakan para ulama. Yang kedua, seorang itu boleh meminta diwafatkan, yaitu ayakuna mautuhu syahadatan fi sabilillah, diwafatkan di medan jihad sebagai syuhada. Mautuhu syahada, kematiannya sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh ketika orang berjihad minta supaya diwafatkan sebagai syuhada ketika dia berperang. Boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yang dibolehkan untuk tamanil maut. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis dari Sahal ibn Hunayf dalam riwayat Muslim, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man sa'ala Allah syahadah bisidukin, man sa'ala Allah syahadah bisidukin بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. Barang siapa yang dia meminta kepada Allah syahadah, syahadah diwafatkan sebagai syahid bisidqin, dengan jujur, dia jujur minta kepada Allah supaya Allah mewafatkan dia sebagai syuhada. Jika dia berperang bertemu dengan orang kafir, dia minta kepada Allah supaya diwafatkan sebagai syuhada. Ballagallahu manazil syuhada, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepadanya, memberikan kepadanya kedudukan syuhada, sekalipun dia meninggal di atas kasurnya, sekalipun dia tidak berperang. Kalau memang dia minta supaya diwafatkan sebagai syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya manazil, kedudukan sebagai syahid syuhada. Wa imata ala firasyhi, walaupun dia meninggal dalam di rumahnya, di atas kasurnya, berjihad beberapa kali, tidak dia mati, dia diwafatkan, dan dia sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan sebagai syuhada. Namun Allah tidak mentakdirkan dia mati di medan perang, malah mati di tempat tidurnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kedudukan syuhada. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang memang dia thiqah dengan amalannya, dia thiqah dengan amalan-amalannya, dia thiqah dengan keimanan, ketakwaannya, dengan amalan solehnya, dan dia rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW rindu bertemu dengan Allah. Fi rafiqil a'la. Sampai di rumah sakitnya fi rafiqil a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan di saat itu ketika beliau sakit. Maka ini juga boleh. Di taman al-maut, bagi orang yang memang siqah dengan amalannya, siqah dengan ketakwaannya, dengan keimanannya, dan dirindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan atsar dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, nam, dan para salafus saleh banyak melakukan ini. Di antaranya Abu Darda yang mengatakan uhibbul maut istiaqan ila rabbi. Uhibbul maut, aku senang kematian, istiaqan, karena rindu untuk bertemu dengan Rabbku. Jadi disebutkan tiga yang diperbolehkan baik seseorang itu untuk minta kepada Allah supaya diwafatkan ketika takut terfitnah dalam agamanya, ketika jihad fisabilillah, ketika orang itu memang thiqah dengan amalannya, thiqah dengan keimanannya, ketakwaannya, dan dia rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia, kekurangan harta, kematian keluarga, sakit, timpa penyakit, ditimpa musibah kecelakaan, sampai kehilangan anggota badannya sebagian, maka ini tidak diperbolehkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diwafatkan cepat. Sabar. Adapun kalau seorang itu meminta tanpa ada tamannil maut, tanpa ada berangan-angan supaya diwafatkan, maka ini boleh. Misalnya dia berdoa tadi, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik. Demikian juga Yusuf alaihissalam di antara doanya, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan aku muslim, bersedia diri kepadamu, wa alhiqni bis salihin. Kemudian faedah yang kedua, bayan anna al-amal bi khawatimiha, penjelasan bahwasanya amal-amal itu bi khawatimiha tergantung pada penghujungnya, ya, ketika seorang itu meninggal. Ini maknanya al-amal bi khawatimiha. Disebutkan di antaranya oleh Imam Bukhari bahwasanya dimaksud adalah andal maut, amalan itu tatkala seorang itu meninggal. Banyak orang dohirnya hidupnya amalan saleh, banyak bersedekah, suka bantu orang, tapi meninggalnya bukan di atas amalan soleh, di atas amalan kejelekan. Itu ada. Ditakdirkan memang dia. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk penghunian nar. Padahal zahirnya, ya, ketika dia hidup di dunia, orang ini orang soleh. Ke masjid, sholat. Suka membantu orang juga yang kesulitan. Tapi di penghujung hidupnya, di akhir hidupnya, kematiannya, justru dia melakukan amalan kekufuran, atau kekuburan, berdoa kepada mayit, amalan kesyirikan. Ada juga orang yang zahir ketika dia hidup di dunia, orangnya cara ke masjid, misalnya. Amalan salatnya juga kurang, kadang mengganggu orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri taufik dia di akhir hidupnya, dia bertaubat. Dengan taubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Sehingga dia pun mengamalkan amalan salat, dia salat, dia berbuat kebaikan di penghujung hidupnya sehingga diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maka amalan tergantung khawatim. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa istiqomah di atas sunnah. Istiqomah di atas al-haq. Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa jadi 2-3 hari atau sebulan kemudian. Na'udzubillah kita kemudian meninggalkan manhaj ini. Pindah ke tabligh misalnya. Jamaatut tabligh. Pindah ke kelompok-kelompok. Nah, yang lain kita meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu, tidak ada yang menjamin. Maka kita butuhkan diri adalah doa sabat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan doa kepada Allah supaya kita diwafatkan bersama orang-orang yang baik, sebagaimana doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Khonifidin rahimani rahimakumullah, ini bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Selesai pembahasan dari hadis atau akar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu, hafizakumullah.